persembahan lagi dari kami yang berjudulkan Mungkinkah Ini Kenyataan Hidup dari Kami. Yeah. Tetes air mata basahi pipiku, berlinang jatuh berpisah, berucapkan janji pada muka diriku, takkan ku lupakan diri. Kau lepas diriku. Okay friend, I do baby. Sebenar aku jika kau rindukan aku, aku akan datang. Oh sayang, maafkan. Kita harus putus. Sayang, maafkan. Kita harus putus. Waktu ini bahwa kita mengaku kau sakit hati padaku. Bilang kepadaku, pilihanku tuh satu, akan tunggu 10,000. Aku tak menangisimu, kita bisa tertawa. Aku selalu gaya aku, nenek bilang kuat.